di langit awan merah bagaikan sebuah permadani yang indah. Betapa indahnya desir angin, deru ombak bernyanyi lagu rindu membawa lamunanku padanya yang jauh di sana. Semenjak dikau pergi tiada ku sadari hatiku selalu sunyi. Tiada yang menemani, hanya hembusan angin di ujung senja itu. Kau berjanji bila cengkeh berbunga saat itu kau akan kembali kepadaku, kepadaku untuk memetiknya. Duhai kasih, andaikan kau kembali menemani hati yang kini berkabuan sunyi. Ku akan bernyanyi. Kembalilah.